Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, masih tentang perintah untuk orang itu berdakwah dengan mau'idhah al-hasanah, perintah untuk seseorang itu sederhana di dalam penyampaian mau'idhah, nasihat, sederhana dalam artian tidak berlebihan, tidak terus-menerus sering, tetapi bukan pula, tidak pula acuh tak acuh dan meninggalkan mau'idhah dan penyampaian nasihat. Beliau bawakan hadis Abu Yaqdhan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallam yaqulu inna tula salatir rajul wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilus salah waqsurul khutbah. Rawahu Muslim. Dari Ammar bin Yasir, aku mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah dia. Dalam khutbah Jumat yang dimaksud, tanda dari kefaqihan dia, tanda dari kefaqihan dia dalam agamanya. Oh, dia mengerti dan faham syariat. Maka panjangkan sholat dan pendekkan atau ringkaskan khutbah. Hadis diriwayatkan Muslim di sahihnya. Hadis ini Nawawi sebutkan di Syarah Muslim tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis lain yang masyhur, yang ma'ruf, yang di situ Rasulullah SAW dan dalam sunnahnya, baik secara perkataan maupun perbuatan beliau dalam sholat jamaah untuk meringankan sholat imam. Untuk meringankan sholat, melihat kondisi makmum, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang punya hajat. Di sini Rasul katakan fa'atilus sholat, panjangkan sholat. Dan panjangnya sholat bukti kefaqihan seseorang. Ini tidak bertentangan, karena yang dimaksud nisbah, relatif, dalam artian panjangnya sholat di dalam hadis ini, hadis Ammar, yang dimaukan lebih panjang dibanding khutbahnya. Sholat Rasul perintahkan untuk lebih lama atau lebih panjang dibanding dengan khutbah, agar khutbah lebih ringkas, lebih simple, tidak panjang, tidak bertele-tele. Itu yang dimaksud. Tetap memperhatikan sunnah lain yang ma'ruf tadi, Nawawi sebutkan bahwa sholat harus diperhatikan kondisi jamaah, tidak terlalu panjang yang akan memberatkan dan menyulitkan mereka, terutama yang tua, yang sakit dan semisalnya. Maka tidak boleh memanjangkan sholat ketika itu menyulitkan atau memberatkan makmum. Dengan demikian, yang dimaukan hadis as-salah qasdan wal khutbah qasdan. Khutbahnya sederhana, ringkas, padat, simpel. Sholatnya pun qasdan, sederhana dalam artian tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek, tidak memberatkan makmum. Tetapi yang jelas sholat disunahkan untuk lebih panjang dibanding khutbahnya. Tentunya ini tadi terkait khutbah Jumat, sholat dan khutbah Jumat. Khutbah Jumat ma'ruf dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua dipisah dengan duduknya imam di antara dua khutbah. Dalam hadis ini, walaupun dia terkait lebih khusus kepada Jumat, ini ringkasnya, pendeknya khutbah, panjangnya sholat, pertanda kefaqihan seseorang dalam agamanya, namun secara umum ulama sebutkan demikian pula dalam khutbah-khutbah yang lain yang sifatnya insidental atau kasuistik. Ada kasus terjadi apa begitu, mengundang seorang alim untuk berbicara, menyampaikan terkait kasus yang terjadi. Mau'idhah, dia nyampaikan mau'idhah, nasihat bahwa syariat mengajarkan begini, sunnah mengajarkan begini. Maka itu pun hendaknya qasdan, ringkas, padat, simple, tidak panjang bertele-tele. Dengan demikian tidaklah pantas, tidaklah benar untuk imam memperpanjang khutbahnya, terutama Jumat. Sebab yang pertama atau faedah yang pertama dengan ini, agar tidak membosankan orang. Nah, terlalu lama orang bosan, sumpek, lama bicara ke sana kemari, khutbahnya terlalu lama. Orang pun macam-macam, ada yang punya hajat, ada yang mungkin mau segera istirahat, pulang, ini itu, yang tua, dan macam-macam, ada yang sakit. Kalau terlalu lama dalam penyampaian khutbahnya, orang keberatan dan menyulitkan mereka. Yang kedua, agar orang itu lebih mudah menyerap dan menangkap pesan-pesan yang disampaikan khatib, sehingga mereka pulang bawa faedah, pulang membawa manfaat. Wah, tadi ketika Jumatan khatib berbicara ini, ada satu poin yang dia pahami, mereka tangkap. Dan itu akan sulit kalau khatibnya bicara lama kesana kemari, bubar misalnya kamu tanya, bicara apa tadi khatib? Allahu a'lam apa. Kesana kemari ngomongnya gak karuan. Orang bilang ngalor ngidul gak karuan. Barat, timur. Nah, orang sulit untuk menangkap dan mendapat faedah dari apa yang dia sampaikan. Padahal tujuan Jumat dan adanya disyariatkannya khutbah untuk orang dapat mau'idhah, dapat nasihat sebagai bekal dalam urusan agamanya dan semisal itu. Itu tujuan yang diinginkan di dalam sunnah. Demikian pembicaraan itu secara umum, ketika dia terlalu panjang dan menumpuk satu dengan yang lain, kamu bicara ini. Ini pun topik ini A misalnya, lama kamu bicara, kamu tumpuk lagi dengan topik berikutnya, tema B. Begini bicara lama, belum selesai ini kamu datangkan lagi tema yang C, bicara ke sana kemari. Maka yang satu akan melenyapkan yang lain. Yang A sudah enggak dipahami oleh orang, sudah enggak bisa ditangkap. Sia-sia kamu bicara. Enggak ada gunanya akhirnya. Demikian omongan dan pembicaraan itu ketika banyak dan menumpuk, sebagiannya akan melenyapkan, menghilangkan sebagian yang lain, dimakan sebagian oleh sebagiannya. Karena terlalu banyak, terlalu menumpuk dan terlalu panjang khutbah yang dia sampaikan. Demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberi rambu-rambu bagi seorang khatib dalam penyampaian khutbahnya, seorang imam dalam menyampaikan mau'idhah, agar semua itu disampaikan dengan ringkas dan simple. Sholat diperpanjang lebih dari khutbahnya, dan itu Rasulullah sebutkan pertanda dari kefaqihan seseorang. Artinya itu bukti tanda kalau dia mengerti syariat. Berarti dia orang yang faham sunnah, ngerti agamanya. Oh, demikian Rasul ajarkan. Dan dia mengamalkan dalam khutbahnya. Nah, oleh karena itu menjadi kesalahan umum ketika dibalik sunnah ini, maka kamu dapati khutbahnya Masya Allah Tabarakar Rahman mungkin setengah jam, mungkin lebih. Jumat ini bicara sudah Masya Allah hukan. Sholat paling 10 menit dia sholat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kulallahu ahad, rakaat kedua alhamdulillahirrahmanirrahim, kulallahu berbinas, salam. Malah khutbahnya panjang, sholatnya ringkas. Terbalik logikanya. Dan ini lawan dari apa yang Rasul sebutkan, berarti pertanda dia jahil dari kefaqihan agamanya, jahil tentang fiqh fiddin. Justru yang benar, yang fiqh sesuai sunnah, khutbah yang kamu ringkas. Dan memang itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengerti sunnah. Artinya yang dia sampaikan kalimat-kalimat yang padat, kalimat-kalimat yang simple, makna yang mewakili sekian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perlu difahami bahwa dalam khutbah harus ada ta'thir, ada pengaruh kuat maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada makmum atau jamaah. Berpengaruh omongannya, artinya berpengaruh, mereka bisa faham dan mengerti bahwa khatib menginginkan ini, menyampaikan ini, pesan itu harus sampai. Dan begitulah Rasulullah SAW sendiri, utiya jawami ul kalim, diberi oleh Allah keutamaan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat Rasul jami', simpel-simpel sekali tapi mengandung makna yang begitu luas. Makanya hanya bisa dilakukan ini orang yang dekat dengan sunnah, orang yang mengerti dan tahu sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jauh dari sunnah, bidha'atuhu muzjad, tentang sunnah ludes modalnya, enggak tahu menahu tentang hadis, dan beda. Akan kamu dapati lebih banyak orang ini insya. Insya itu ngarang, karangan. Khutbahnya itu karangan. Dalam artian ini dari dia sendiri ngomong ke sana kemari, ini begini, ini begitu. Beda dengan orang yang mengerti sunnah. Yang dia sampaikan ayat, penafsiran para ulama ringkas begini, inti yang digandaki dalam ayat ini. Hadis begini syarahnya, ringkas. Para ulama menjelaskan hadis ini begini. Yang diambil dari ayat atau hadis ini hukum ini itu, wajib, haram, boleh, tidak boleh, begini, ringkas. Seperlunya. Yang penting tersampaikan itu kepada jamaah yang ada. Sehingga ilmiah bahasa yang disampaikan, ilmiah sesuai dengan ilmu yang keluar dari lisannya, ayat, hadis, penjelasan para imam, para ulama, begini tafsirnya, begini syarah hadis, hakada. Tapi orang yang enggak ngerti fikih, khutbahnya lama dan panjang, tapi semuanya karangan, buatan dia sendiri, karya dia sendiri, mungkin khutbahnya kalau secara penyampaian retorika mungkin wah berapi-api, mungkin bicaranya enak, mungkin begitu, tapi nggak ada ilmunya, nggak ada bobotnya, makanya bicaranya kesana kemari dan panjang lebar, sholatnya pendek, jauh lebih pendek dibanding khutbahnya, mungkin sepertiga dari khutbahnya. Kalau khutbahnya setengah jam, ya Allah, salatnya paling-paling 10 menit. Dan itu seperti tadi kesalahan, seperti tadi akibatnya membuat orang bosan. Dan sama seperti hadis yang telah lalu, Rasul dan para sahabatnya khawatir orang itu bosan kalau terlalu lama dan terlalu sering diberi mau'idzah, nasihat. Orang bosan, sumpek. Dan itu tidak dikehendaki. Nah, oleh karena itu khutbah diajarkan untuk diringkas dalam penyampaiannya. Nah, makanya harus matang persiapan khutib untuk tahu apa yang hendak dia bicarakan, apa yang hendak dia sampaikan dengan penyampaian yang sebaik mungkin, seringkas mungkin. Makanya dalam pepatah Arab disebutkan khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik omongan itu yang pendek, ringkes, tapi cukup menunjukkan, cukup menyampaikan pesan yang dimaukan. Qalla, perkataannya sedikit, ringkes, tapi sudah mencukupi, sudah mewakili bahwa kamu ingin ini, kamu bermaksud ini, dan itu difahami oleh yang mendengar ucapanmu. Wa syarrul kalam ma tala wa amalla, dan yang terjelek omongan itu panjang dan membosankan, membuat orang bosan mendengarkannya lama. Kalau ini khutbah Jumat bisa ngantuk orang. tertidur, enggak paham sudah apa yang dibicarakan khatib. Dan sia-sia seperti tadi, apa yang kamu sampaikan terbuang dan termakan oleh ucapanmu sendiri. Hadis kedua dibawakan oleh Nawawi rahimahullah. Atau sebelum itu mungkin tabiat khutbah juga diajarkan di dalam sunnah untuk menggedor orang, artinya menggedor agar mereka sadar, untuk mereka faham bahwa ini tidak boleh, ini sunnah, ini syariat, ini wajib, ini haram, ini begini, Allah perintah begini, Rasul mengajarkan begini, dikejut dan disadarkan mereka tentang perkara-perkara itu. Makanya penyampaiannya pun harus lugas dan tegas. Makanya Rasulullah disebutkan kalau khutbah ka'annahu mundiru jaish, seperti seorang komandan yang mempersiapkan pasukannya. Merah wajah beliau, lantang suaranya. Itu tabiat khutbah, harus demikian. Tapi ringkas suara dan penyampaian, keras dan tegas. Seperti disebutkan dari Rasulullah, seperti komandan pasukan. Kamu melihat komandan pasukan yang mempersiapkan pasukannya mau perang, bagaimana? Akan sibuk dan tegas komandannya. Pasukan, begini, begini, begini. Enggak akan ada komandan ini sudah menghadapi mau perang, pasukannya kemudian, ya kalian kalau perang, harap masing-masing menyiapkan senjatanya dan sadarlah musuh kalian. Enggak ada komandan kayak begitu. Komandan akan tegas dan lantang dalam penyampaiannya. Perang urusannya, nyawa taruhannya. Ya seperti itulah khutbah Rasul SAW. Sudah disebutkan sampai merah wajah beliau dan keras suaranya. Dengan tadi tidak melupakan ringkas dalam penyampaiannya. Orang di antara dua kutub yang berlawanan, yang satu berapi-api berlebihan sampai panjang lama dan tersia-siakan khutbahnya, orang gak paham. Yang kedua sama, orang juga tidak mengerti dan tidak bisa menangkap pesan yang diinginkan, dan dalam penyampaiannya lembek, orang cenderung ngantuk seperti ditimang-timang, suaranya pelan, penyampaiannya landai, cerita seperti orang cerita ini dan ini, geremeng. Terkadang pula bahkan dia membaca datar penyampaiannya dari awal khutbah sampai akhir, ya datar sesuai yang dia baca. Tidak bisa menggedor dan memicu orang untuk mengerti dan sadar memahami apa yang ingin disampaikan kepada mereka. Dan sekali lagi, semua ini hanya bisa disampaikan, dilakukan oleh orang yang dekat dan mengerti sunnah. Wa an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an qala, dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, baina ana usalli ma'a Rasulillah sallam, ketika aku salat bersama Rasulullah sallam, idh atasa rajulun minal gaum, tiba-tiba ada satu orang di jamaah salat bersin. Fakultu yarhamukallah, karena dia bersin, aku, kata Muawiyah, mendoakan dia, dianggap kayak di luar sholat sama. Yarhamukallah, doa bagi orang yang bersin. Faramanil qaum bi absarihim. Maka para sahabat semua pandangan mereka tertuju kepadaku. Ini seperti orang yang menyalahkan dan memarahi beliau. Ini kif kamu lakukan ini dalam sholat? Bicara. Fakultu wa thakla ummiya. Ma sya'nukum tanduruna ilai. Karena semua pada menyoroti dia, maka dia seperti salah tingkah atau ini. Muawiyah bin Hakam katakan, wa thakla ummiya. Yani, kalau secara letterlek artinya ibunya kehilangan dia. Dia mati. Tetapi ungkapan ini ma'ruf dikatakan dalam bahasa Arab, bukan lafadznya yang dikehendaki. Bukan berarti dia berharap mati dan ibunya kehilangan dia, bukan. Tapi ma'ruf kalimat dalam bahasa Arab yang diungkapkan ketika orang itu dalam posisi yang semacam ini atau yang semisalnya. Wa thakla ummiya. Ini kalau dalam bahasa kita kira-kira mungkin ya maknanya apa-apaan ini, semacam itulah. Kenapa kalian pada melihat aku, kata Muawiyah, tambah bicara banyak. Salat ini. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Karena Muawiyah bicara tambah banyak, para sahabat memukul paha mereka dengan tangannya. Ini seperti untuk mengingatkan, diam, jangan bicara. Tapi dengan isyarat memukul paha. Ya, ini para sahabat melakukan, diam, kamu banyak bicara. Mereka tidak mengingatkan dengan kata-kata, karena yang lain faham, enggak boleh bicara dalam sholat. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Falamma shalla Rasulullah sallam fi abi huwa wa ummi. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dah ahsana ta'liman minhu. Begitu aku melihat mereka, para sahabat, mendiamkan aku, ini memerintahkan aku untuk diam. Sampai setelah sholat selesai, Rasul SAW sungguh bi abi huwa wa ummi, ini bukan sumpah tetapi iftida. Iftida itu ini maknanya ayah dan ibuku sebagai tebusan bagi Rasul SAW. Ini seandainya saja Rasul ditawan SAW, kalaupun untuk menebus beliau agar bisa bebas, ayah dan ibunya yang dipakai untuk menebus akan beliau tebus. Karena kemuliaan Rasul SAW, tentunya beliau lebih dicintai dan lebih besar ketaatan kepada beliau dari siapapun, bahkan orang tua kita. Al-Muhim, bahasa ini sering diucapkan oleh para sahabat, ayah dan ibuku tebusan bagi beliau, bagi Rasul SAW, karena keagungan dan kemuliaan Rasul dan cinta mereka yang sangat kepada Rasulnya. Qala ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat seorang pendidik sebelum maupun setelah Rasul yang lebih baik dari Rasul SAW dalam mendidiknya, dalam menasehatinya. Fawallahi ma kaharoni wala dharabani wala syatamani. Demi Allah, beliau tidak membentakku, tidak memukulku, tidak pula mencela aku. Makanya beliau katakan, Muawiyah katakan, tidak ada yang lebih baik dari Rasul SAW. Enggak kemudian dibentak, kamu ini sholat, ngomong, bicara begini. Enggak. Tidak pula beliau memukul atau mencela, dasar kamu ini, enggak ada. Qala, hanya yang Rasul katakan, kata Muawiyah, Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini enggak boleh ada omongan manusia. Enggak boleh ada perkataan manusia. Inna ma hiya, tetapi salat itu hanya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Tasbih, zikir, takbir, Allahu akbar, subhanallah dan bacaan Quran. Au kama qala Rasulullah sallam, qultu. Selesai Muawiyah memahami apa yang Rasul sampaikan. Dia bertanya, ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bijahiliyah. Wahai Rasulullah, aku ini orang yang baru keluar dari jahiliyah. Ini baru Islam, mu'allaf, baru faham, baru mengerti. Makanya kemudian beliau pun melakukan hal-hal yang beliau enggak faham kalau itu enggak boleh. Bicara dalam sholat, ini enggak faham, baru meninggalkan jahiliyah. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa orang yang baru meninggalkan kejelekan, sisa-sisa rempesan kejelekan itu masih ada pada dirinya. Kalau gorengan itu ampasnya, rempesannya ada, kegrokannya ada. Sulit illa man waffaqahullah, kecuali orang yang betul-betul Allah kehendaki baik baginya. Tapi kebiasaannya orang yang baru pindah meninggalkan suatu kejelekan, dulunya dia di masa jahiliyah melakukan ini itu, sisa-sisa itu masih ada pada dirinya, masih ada. Oh, dia sudah baik, mungkin sudah tobat, tapi gak bisa murni bersih. Ada masih perbuatan-perbuatan yang begini begitu, ada sikap, kata-kata yang begini begitu, rempesannya itu masih ada, sehingga menuntut dia untuk lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak bertobat dan membenahi dirinya, betul-betul membuang segala sisa-sisa kejelekan yang ada pada dirinya. Waqad jaa Allahu bil Islam, kata Muawiyah, kemudian Allah datangkan Islam ini kepada kami. Wa inna minna rijalan ya'tunal quhan. Di antara kami dulu kebiasaannya, kata Muawiyah, ada yang mendatangi para dukun. Ya, untuk kepentingannya. Ada hajat ini, tanya dukun. Mau resepsi perkawinan ke dukun, tanya tanggal baiknya tanggal berapa, bulan apa, hari bagusnya bagaimana. Ada urusan ini ke dukun, dagang, safar, pokoknya semua dukun yang jadi rujukan. Qala fala ta'tihim, maka Rasul nasihatkan kepadanya, semenjak sekarang setelah kamu tobat dan Islam, jangan kamu datangi para dukun itu. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, kata Muawiyah, di antara kami pula di masa jahiliyah orang-orang ada yang bertatoyur. Tatoyur, menganggap sial sesuatu, baik itu yang dilihat, didengar, atau sesuatu yang maklum. Maklum artinya sesuatu yang diketahui. Dilihat ya, misalnya dia melihat sesuatu, kemudian merasa sial, waduh celaka ini. Karena dia melihat burung gagak misalnya, dia melihat ini. Atau sesuatu yang dia dengar, kok ada suara begini, perkututnya bunyinya begini begitu, celaka ini, gak untung kalau dia pergi atau dagang atau semisalnya. Atau sesuatu itu yang maklum. Misalnya itu hari Selasa, wah hari gak baik ini, sial, kalau dagang gak akan laku, gak akan dapat untung, maka lebih baik berhenti, libur di rumah. Sial karena hari tertentu. Dan itu di masa jahiliyah. Dan jahiliyah, segala ajaran yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. ditentang oleh Allah, ditentang oleh Rasulnya SAW. Tidak terkait waktu, tidak terkait waktu, agar tidak dikatakan jahiliyah itu hanya masa sebelum datangnya Rasul SAW. Belum tentu. Hatta setelah Rasul SAW, segala yang menyalahi itu jahiliyah. Dan terbukti masih juga di masa seperti ini. Orang sudah, kalau bahasa mereka sudah abad modern, sudah maju, sudah ini, masih juga. Bahkan di kalangan orang yang katanya intelektualnya tinggi, kamu lihat banyak, gak sedikit hotel, apartemen, seringnya kamu dapati gak ada lantai 3. Lantai 1, lantai 2, langsung lantai 4. Gak ada lantai 3. Kenapa? Sial angka 3 ini. Atau lantai 13, gak ada. 12, langsung 14. Merasa sial. Subhanallah. Orang yang berpendidikan, orang yang ngerti, bukan orang bodoh, bukan orang kampungan, bukan orang pedalaman, tapi masih saja seperti itu. Kebodohan itu masih ada pada dirinya. Merasa sial dengan sesuatu. Ini yang disebutkan oleh Muawiyah. Di antara kami di masa jahiliyah dulu, ada yang tatoyur, merasa sial dengan sesuatu ini. Qala dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Itu Rasulullah sebutkan sesuatu yang ada dalam diri mereka, maka jangan sampai itu menghalangi mereka. Artinya sesuatu itu ada dalam dirinya, merasa sial. Waduh, ini enggak baik ini. Ini nanti celaka, ini nanti enggak untung, ini nanti bisa begini begitu. Maka jangan sampai menghalangi. Kalau kamu mau safar, safar saja, bismillah, tawakal Allah. Kamu mau jualan, jualan saja. Kamu mau buka toko, buka saja. Jangan sampai kamu terhalang, mengurungkan niatmu karena merasa sial dengan hari, dengan tanggal, dengan suatu yang kamu lihat, dengan suatu yang kamu dengar, dan semisalnya tadi. Jangan menghalangi kamu, terus jalan, tabrak itu rasa sial, buang. Itu yang Rasul sebutkan kepada Muawiyah. Hadis juga disebutkan di Muslim kelengkapannya. Nawawi rahimahullah meringkas, tapi ada kelanjutan hadis ini di mana Muawiyah juga menyampaikan kepada Rasulullah SAW, qultu wa minna rijalun yakhuttun. Di masa jahiliyah pula di antara kami ada yang yakhuttun, orang-orang yang main garis. Dengan menggaris-garis di tanah begini, kalau dulu, mungkin sekarang di kertas dengan garis begini. Qala kana nabiyyun minal anbiya yakhutt, faman wafaqa khattahu fadzak. Dulunya Rasul katakan ada para nabi yang demikian, tentunya dengan bimbingan wahyu dari Allah SWT. Adapun setelah itu nabi wafat dan tidak ada lagi wahyu, enggak ada yang bisa tahu, karena itu dorbun bil ghaib, orang main-main yang ghaib, menerka-nerka garis begini. Oh, berarti nasibmu begini begitu, urusanmu begini begitu. Nah, dari mana dia tahu? Dulu para nabi tahu dengan bimbingan wahyu. Adzan. Nah, setelah itu dilarang dan tidak boleh. Dan ini sama seperti yang tadi, menerka-nerka yang gaib tanpa ilmu dari Allah, tapi dengan dugaan-dugaan syaitan dan bimbingan syaitan. Di sisi lain ini mengajarkan bahwa orang yang beriman, berakidah yang benar, besar jiwanya, pemberani dalam artian positif. Gak ada yang menakuti dia kecuali Allah. Dia mau jalan-jalan, dia mau nikah-nikah, dia mau jualan-jualan, mau pergi-pergi. Tapi orang yang banyak terpengaruh oleh ajaran jahiliyah, kemusyrikan dan semisalnya, menjadi ciut nyalinya, kerdil mentalnya, penakut. Penakut yang luar biasa. Walaupun besar orangnya, gede, tapi kecil mentalnya. Gini gak berani, takut sial, hari gak baik, tanggal gak bagus, ini suaranya begini, nanti bahaya. Penakut dalam segala hal, bahkan sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang tidak nyata. Kamu takut ada singa di hadapanmu, itu masuk akal. Di depan matamu, bahaya itu ada. Ini suatu yang subhanallah gak nyata. Kenapa kamu takuti? Itu karena lemahnya iman dan rusaknya akidah. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.